اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh kali ini, dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala. Masih kitab Az-Zikri wa Ad-Du'a wa taubati wal istighfar, bab yang ke-20. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: bab istihbab ad-du'a'i 'inda siyahid diik. Al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala membuat bab yang berbunyi bab istihbab ad-du'a'. Mustahabnya berdoa, memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, inda siyahi ad-dik, ketika ayam berkokok, ketika mendengar ayam berkokok. Dan ungkapan ini umum, ya, ungkapan ini umum, tidak ditentukan kapan waktu terdengarnya ayam berkokok. Yang diarahkan oleh ungkapan ini adalah tuntunan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ayam berkokok. Ya. Disunahkan berdoa ketika mendengar ayam berkokok, bisa jadi di malam hari atau di subuh hari biasanya, ya. Ataupun di waktu yang lain, ya. Dan di dalam sebagian riwayat justru ditetapkan atau diarahkan waktunya di subuh hari, ya. Ketika biasanya kita mendengar ayam berkokok menandakan waktu subuh, tetapi ungkapan An-Nawawi ini menunjukkan keumuman, walaupun bunyi hadisnya mengarah ke sini, ya, mengarah ke umumnya waktu mendengar ayam berkokok tersebut. Dan anjurannya adalah memohon kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dan satu-satunya hadis di bawah bab ini, 6871. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza sami'tum siyahad diyaka." Apabila kalian mendengar kokokan ayam, ya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, fas'alullaha min fadlihi. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Fas'alullaha min fadlihi. Saat itu mohonlah kepada Allah keutamaannya, atau dari keutamaannya. Maksudnya perintah atau anjuran dari Nabi untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid dari hadis ini adalah fas'alullaha min fadlih. fas'alullaha, mohonlah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Minta. Ya, minta kepada Allah apapun yang kamu inginkan, atau berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan sebab ayam itu berkokok dengan mengatakan fa innaha ra'at malakan. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu berkokok karena melihat malaikat. Ya. Fa innaha ra'at malakan. Jadi ayam itu berkokok karena melihat malaikat. Dan kita tadi menyatakan bahwa umumnya di waktu pagi, di waktu subuh. Dan memang waktu fajar adalah waktu yang disaksikan, waktu yang dihadiri oleh malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Para malaikat di waktu subuh banyak atau berada dan beraktivitas, berkumpul di waktu tersebut, maka berkokoknya ayam di waktu tersebut karena melihat malaikat. Dan kita yang mendengar diperintah oleh Allah, oleh dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa. Ya. Kemudian An-Nawawi membuat kesimpulan atau memberikan catatan tentang berdoa ketika hadirnya malaikat. Banyak berdoa ketika hadirnya malaikat merupakan menunjukkan bahwa dianjurkan berdoa ketika bersama orang-orang yang saleh, makhluk-makhluk Allah yang baik. Ya, karena kaitannya bukan ayamnya, yang ayam berkokoknya yang menjadi sebab dari berdoa, tetapi karena ayam itu melihat malaikat. Ya, karena ayam itu berkokok melihat malaikat, dan karena hadirnya malaikat, adanya malaikat, Nabi SAW menganjurkan untuk berdoa kepada Allah. Jadi kata beliau mengkiaskan dianjurkannya banyak berdoa ketika bersama-sama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang saleh. Ya, bersama orang-orang yang saleh. Ini ungkapan An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka qalu idza sami'tum shahadiyakah fas'alullaha min fadlihi fa inna rad malakan. Qala al-qadhi sababuhu raja'a ta'min al-mala'ikati 'ala ad-du'a'i wa istighfarihim wa shahadatihim bit-tadarru'i wal-ikhlas. وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم والله سبحانه وتعالى أعلم. Ya. Kata An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyadh, sebab anjuran berdoa ketika mendengar ayam berkokok adalah mereka melihat malaikat dan ada harapan malaikat mengaminkan. Roja'a ta'minil malaikati ala doa, mengharapkan para malaikat itu mengaminkan doa yang dipanjatkan di hadapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastighfarihim, dan permohonan mereka ampunan untuk orang yang berdoa. Kemudian persaksian mereka, ya, untuk hamba atau orang yang berdoa ini, bahwa dia selalu bermunajat, bertadarru' kepada Allah, wal ikhlas, dan juga bersaksi bahwa mereka benar-benar memohon, ikhlas meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Al-Qadhi, wa fihi istihbabud du'a inda huduri salihin. Ini yang tadi saya isyaratkan, di situ ada catatan mustahabnya berdoa ketika bersama orang-orang saleh. Bersama orang-orang saleh. Kemudian kata-kata wattabarruk bihim, dan mengharapkan keberkahan ketika keberadaan kita dengan mereka. Dan ini maksudnya bukan bertabarruk dengan jasad mereka, tetapi dengan kebersamaan kita dengan orang-orang saleh. Ya, kebersamaan kita dengan orang-orang saleh berbeda memang rasanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, rajin beribadah, dengan orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah, orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, orang-orang yang sibuk dengan dunia. Rasanya berbeda. Kenyamanan dan ketenangan serta ketenteramannya sama sekali tidaklah sama. Ya, tidak sama. Maka harapan untuk mendapatkan perhatian inayah dari Allah, perlindungan dari Allah ketika kita bersama orang-orang yang bertakwa besar, ya. Besar. Dan kekhawatiran Allah murka ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang bejat, orang-orang yang jauh dari ibadah dan taat, ini besar sekali, ya. Besar sekali dikhawatirkan. Makanya Nabi SAW jangankan berkumpul dengan orang yang dimurkai oleh Allah, berada di tempat di mana Allah turunkan azab saja Nabi tidak tenang. Nabi SAW tidak tenang. Nabi SAW memerintahkan para sahabat lewat di perkampungan Madain Salih dengan menangis karena kekhawatiran. Sesungguhnya kalian bi ardi azab, di perkampungan yang diturunkan oleh Allah azab. Dan bahkan Nabi SAW ketika manasik haji, ketika dalam proses perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, proses haji, dan melewati Wadi Muhassir antara Muzdalifah dengan Mina, ada lembah di sana. Nabi SAW menyegerakan langkahnya melewati Wadi Muhassir karena disitulah Allah membinasakan tentara bergajah. Jadi kekhawatiran turunnya murka Allah di tempat pernah diturunkan murka harus ada pada orang-orang yang beriman. Kekhawatiran turunnya murka Allah ketika kita bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah harus ada. Makanya kebalikannya, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, harapan untuk diturunkan keberkahan bersama orang-orang yang baik, berada di tempat yang baik harus ada. Seperti kita berada di masjid, harus ada upaya untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersama berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah Allah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Berkumpul di salah satu rumah Allah adalah ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Jadi ungkapan Al-Qadi ini, bila tidak ada arahan-arahan kepada yang menyimpang, maka benar, ya. Istihbab addu'a inda huduris salihin wa tabarruk bihim, ya. Tabarruk bihim, anjuran untuk berdoa ketika berkumpul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, mengharapkan keberkahan dengan kebersamaan dengan mereka, ini hal yang biasa. Tetapi kalau sudah menyimpang, sudah menyerempet kepada tabarruk kepada zat zawat mereka, ya, menilai berkah dari pakaian mereka atau dengan tangan mereka, nah ini sudah menyimpang. Makanya di dalam catatan kita ini ada footnote-nya. Sabaq al-kalam haula an-nahy an tabarruk bi athar as-salihin. Ya, ini catatan yang luar biasa untuk mengingatkan bahwa tabarruk bi athari salihin ini tidak ada sama sekali tuntunannya dalam agama kita. Tidak ada tabarruk dengan benda, media yang ada, materi-materi yang ada, kecuali kepada Nabi SAW, dan tidak ada keumumannya. Kalau seandainya itu umum, maka sudah sekian banyak dalil-dalil yang menyatakan para sahabat bertabarruk dengan jasadnya Abu Bakar, ya, dengan peninggalan-peninggalan Abu Bakar, karena dia adalah manusia yang termulia setelah Rasulullah SAW, bahkan setelah para nabi dan rasul. Tetapi tidak ada. juga dengan Umar, dengan Utsman bin Affan, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan sisa orang-orang yang dijamin surga, dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW, dengan sisa para pasukan Badar, dan dengan orang-orang yang ikut berbaiat di bawah di pohon Hudaybiyah atau di Hudaybiyah, dan dengan para sahabat yang hijrah dan Islam sebelum penaklukan kota Mekah, sama sekali tidak ada munculnya masalah menilap berkah kepada benda tertentu atau jasad tertentu. Itu setelah setelah berlalunya masa tiga generasi terbaik umat ini, ya, setelah berlalunya. Dan memang dinukilkan riwayat-riwayat yang yang ceritanya kisah individu, dan itu bukan sebagai standar seperti bertabaruknya dengan Imam Ahmad sebagian riwayat, itu bukanlah dalil. Ya, asar dari generasi setelahnya bukan dalil. La yustadallu lahu la bihi. Asar mereka itu dicarikan dalil dan bukan dalil. Dia membutuhkan dalil dan bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan hadis, dan tentu menjadi hujjah bila mana ada di generasi sahabat yang melakukannya, dan itu sama sekali tidak ada. Jadi yang ungkapan ini, bila hanya maksudnya adalah kebersamaan, maka ini benar. Ya, istihbabu du'a inda huduris salihin, banyak berdoa, ya, ketika kita bergabung berkumpul dengan orang-orang saleh, karena Allah mencintai, Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, wallahu a'lam. يبدو أن النووي يرى جواز التبرك بأثار الصالحين، حيث ذكر في موضع في جزء الأول بهذا الكتاب كما أشار في الهامش، فاستدل بحديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن دخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن غيرة. ثم قال النووي رحمه الله تعالى فخط لي مسجدا، أي علم لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين. Ya, kita tidak mengingkari bertabaruk dengan Nabi, dan hadisnya bertabaruk dengan Nabi. Nabi SAW yang menetapkan tempat. Dan kalau Nabi banyak sekali dalilnya. Kalau dengan asar Nabi, dengan bekas-bekas Nabi SAW banyak sekali tempat para sahabat meminta Nabi untuk sholat di rumahnya sebagai tempat sholat, seperti kisahnya Anas bin Malik di rumahnya, maka Nabi sholat di sana. Kemudian yang lain-lainnya, pengumuman yang diungkapkan oleh Nawawi bahwa dia terdapat dalil bolehnya bertawuk tabarruk dengan asar orang-orang saleh, tidak ada dalilnya. Mengeneralisir hukumnya dari dalil yang khusus, dan ini yang banyak terjadi penyimpangannya, bahkan banyak munculnya bid'ah-bid'ah disebabkan oleh dalil yang khusus dijadikan umum. Ya, dalil yang khusus dijadikan umum, atau sebaliknya, dalil yang umum dibuat khusus, ya, dipahami khusus. Jadi sebenarnya hadisnya umum, ya, seperti Nabi SAW misalnya keluar, ya, dalam berdakwah, ya, Nabi SAW keluar dari Mekah ke Taif, ini dalilnya umum, ya, tetapi jangan dipahami atau dijadikan ini sebagai dalil untuk membentuk sebuah tata cara berdakwah. Sebuah tata cara berdakwah yang mesti seperti itu. Ini kan dalilnya umum dan tidak ada mengarah kepada bentuk dakwah yang seperti ini. Ya. Bentuk dakwah yang mesti seperti itu caranya. Nah, menjadikan dia khusus padahal dia umum, ini juga ketimpangan dalam berdalil. Dan yang pertama tadi, dalilnya khusus, yaitu Nabi, perbuatan Nabi SAW saja dan tidak ada pada selain Nabi, lalu dijadikan itu umum. Orang solehnya bukan hanya Nabi. Nah, ini yang butuh dalil. Yang solehnya bukan hanya Nabi, tetapi ini yang kita berikan tanda tanya. Kalau seandainya itu umum, maka tentu yang lebih utama untuk diberlakukan seperti itu adalah para sahabat Nabi SAW. Karena kita yakin bahwa para sahabat Nabi SAW jauh lebih soleh daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, mereka manusia yang lebih soleh, yang jauh lebih bertakwa daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Tetapi justru tidak terjadi, tidak dilakukan kepada mereka, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan yang sama kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa ungkapan Nawawi bahwa perbuatan Anas meminta kepada Nabi untuk membuatkan area dengan membuat garis, nah di sini tempatmu salat sebagai sarana tabarruk, ini benar kalau itu Nabi yang melakukannya. Tetapi kalau dijadikan sebagai dalil umum bahwa boleh dilakukan oleh siapapun juga, ini yang kita tidak temukan contohnya di generasi salaf. Ya, ya, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan bagaimana kebaikan itu tidak tersisa oleh mereka, generasi-generasi terbaik umat ini. Tidak ada kebaikan yang tersisa yang mereka tinggalkan untuk orang-orang setelah mereka, karena mereka manusia yang sangat tamak untuk menggapai kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Bisa jadi ya ungkapan Nawawi mengarah kepada keumuman tabi, tetapi dalilnya tidak mendukung. Wallahu a'lam. Ya. Baik, itu bab yang ke-20, sunnahnya berdoa ketika mendengar suara ayam berkokok. Alasannya karena ayam berkokok karena disebabkan melihat malaikat, dan berdoanya dianjurkannya berdoa saat itu karena diharapkan para malaikat mengaminkan dan menjadi saksi terhadap doa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi harapan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang bertakwa, juga ini harus ada di kalbu orang-orang yang beriman, dijelaskan dan diambil dari berdoanya, harapan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, ketika kita bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa, wallahu a'lam. Bab berikutnya, Ustaz, بالنسبه لنهيق الحمار المراد ما به. Iya, jazakallahu khair. Ada potongan yang kedua dari hadis ini. Wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi minasy syaithan. Ini yang tadi kita isyaratkan ya. Ya, dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, suara keledai, maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan. Ya. Kenapa? Karena himar, keledai bersuara disebabkan melihat syaitan, ya, disebabkan ia melihat syaitan, maka kita dianjurkan untuk berta'awuz dari syaitan, berta'awuz kepada Allah dari syaitan. Dan tadi tadi saya sempat mengatakan perbedaan nuansa dan rasa ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, amal orang-orang yang saleh, dengan sebaliknya, ya, dengan sebaliknya. Jadi mungkin di saat kita berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa, beriman, kita lebih banyak memohon pertolongan, memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Di saat sebaliknya kita lebih banyak beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya, dari kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Dan di sini himar adalah hewan yang kita ketahui ya, yaitu keledai, dan dia bersuara atau mengeluarkan ringkikan karena mungkin ringkikan dengan suara tertentu, ringkikan yang sering ya. Ya, sering meringkik mungkin disebabkan oleh ketakutan. Dan ada catatan penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup atau menjadikan mencipta mata berbeda-beda kemampuan. Mencipta mata untuk makhluknya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Allah ciptakan untuk manusia mata kemampuannya melihat ya apa yang di yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka lihat. Maka syaitan ya Allah sebagaimana tegaskan oleh Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia syaitan dan yang bangsa dengan dia melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia kemampuan matanya tidak bisa melihat syaitan dan juga tidak bisa melihat malaikat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya. Sementara makhluk yang lain Allah Subhanahu wa taala cipta mata mereka untuk bisa melihat syaitan. Ya, untuk bisa melihat syaitan. Dan tidak sama atau tidak dihukumkan semuanya umum. Misalnya ayam tadi melihat malaikat, apakah ayam bisa melihat syaitan? Ini tidak ada dalil yang menegaskan. Ya, tidak ada dalil yang menegaskan. Begitu juga keledai, ketika dia meringkik dia melihat syaitan, apakah dia bisa melihat malaikat? Ini juga tidak bisa kita tegaskan karena tidak ada dalil. Dan tidak bisa diumumkan. Nabi SAW hanya mengatakan ketika ayam berkokok maka dia melihat malaikat, ketika keledai meringkik dia melihat syaitan. Itu saja, dan kita berhenti di mana dalil berhenti. Karena ini masalah ghaib dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan tersebut untuk mengabarkan, oh saya melihat malaikat, kata himar, kata keledai, oh kata ayam saya melihat syaitan. Tidak ada. Sementara dalil tidak juga menjelaskan, dan Nabi hanya membataskan atau membatasi bahwa ayam melihat malaikat dan keledai melihat syaitan. Ya, keledai melihat syaitan. Ketika ayam berkokok, maka disunnahkan kita untuk berdoa meminta kebaikan dari Allah. Ketika kita mendengar keledai meringkik, maka kita disunnahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya, dari syaitan. Ya, ini salah satu adab berzikir atau berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب دعاء الكرب. Kata An-Nawawi bab doa kesempitan. Ya, al-karb adalah kesempitan atau kesulitan, kesusahan. Berdoa yang doa yang dianjurkan dalam kondisi karb. Doa yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk dipanjatkan kepada Allah ketika kita berada dalam kesempitan, dalam kesusahan dan kesulitan. Namanya du'aul karbi. Ya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawahnya nomor 6872. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa Ubaidullah ibn Sa'id واللفظ لابن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Ya, ini doa ul-karbi dan ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu adalah doa. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah doa. Dan ini ditegaskan lagi dalam hadis khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibacakan atau yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku bacakan atau panjatkan dari doa dan dipanjatkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah doa. Di sini juga semuanya kalimat tauhid. Ada tiga kalimat tahlil. La ilaha illallahul azimul halim. Ini yang pertama. La ilaha illallahul azimul halim. Ya, tambahannya adalah dua nama Allah, al-azim yang pertama, kemudian yang kedua al-halim, maha besar dan maha santun, subhanahu wa ta'ala. Ya, maha penyantun subhanahu wa ta'ala, maha lembut. Ya, ini dua nama yang digandengkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah al-azimul halim. Kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsil azim, digandengkan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu rabbul arsil azim, penguasa pencipta arasy yang besar. Ya, Rabbu al-arsil azim. Ini kalimat yang kedua, la ilaha illallah Rabbul arsil azim. Kemudian kalimat yang ketiga, la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsil azim. Dikembalikan aras ke aras juga. Ya, diulang kembali. Ya, yang pertama la ilaha illallah, yang kedua la ilaha illallah Rabbul arsil azim, kemudian yang kalimat yang ketiga la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kalau tadi azim, ya sifat dari arasy yaitu besar, sekarang karim, mulia. Itu perbedaan kalimat yang kedua dengan yang ketiga. Ya, la ilaha illallah ini kalimat yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, ini adalah doaul karbi. Siapa yang tidak pernah merasakan suasana atau keadaan yang dalam sempit sekali, susah sesusah-susahnya, sempit sesempit-sempitnya, maka ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW yaqulu indal karbi, membaca ketika dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam kesempitan dan dalam kesulitan. Dan Nabi SAW hidupnya selalu diuji oleh Allah dalam dengan kesempitan. Ya, dengan kesempitan. Ashadun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat bala'nya adalah para nabi. Dan Nabi SAW manusia yang paling berat cobaannya, terutama dan dari kalangan ulul azmi minar rusul. Makanya Nabi SAW sering membaca doa ini. Ya, sangat mudah karena dia adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah al-azimul halim, kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim, ya, pencipta penguasa arasy yang besar, kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, wa rabbul arsyil karim. Ini yang perlu kita hafal dan kita kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena ya pasti dalam kehidupan seorang hamba dia akan melalui keadaan-keadaan yang seperti ini, bila mana Nabi SAW saja ya, merasakan kesempitan dalam hidupnya, dan dia ketika itu membaca doaul karbi ini, maka tentu kita yang akan merasakan hal yang sama akan sangat membutuhkan doa yang seperti ini. Wallahu a'lam. Berikutnya 6873. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن هشام بهذا الإسناد وحديث معاذ بن هشام أتم. إمام مسلم ya membawakan hadis Abdullah bin Abbas tadi dengan jalur yang lain yang lebih ringkas daripada hadis yang sebelumnya yang tadi. Makanya Muslim mengatakan wa hadithu Mu'adz ibnu Hisham yang sebelumnya itu lebih sempurna daripada hadis yang sekarang, walaupun beliau tidak menyebutkan lafaznya ya. Rahimahullahu ta'ala. 6874. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abdu ibn Humaydin qala akhbarana Muhammad ibn Bishr al-Abdiyyu qala haddathana Sa'id ibn Abi Arubata an Qatadata anna Aba al-Aliyah al-Riyahiy haddathahum an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u bihinna ويقولهن عند الكرب فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال رب السماوات والأرض. Ya. Kembali Imam Muslim membawakan hadis Abdullah bin Abbas, dan ini adalah lafaz di awalnya bahwa Nabi berdoa dengannya. Kana yad'u bihinna, menunjukkan bahwa lafaz tadi adalah doa. Ya. Kana yad'u bihinna, adalah Nabi SAW berdoa menggunakan kalimat-kalimat tersebut dan membacanya. Kapan dibaca doa ini? Ketika al-karbi, dalam kesulitan dan kesusahan, dalam kesempitan. Kemudian ada perbedaan lafaz ya. Kalau yang tadi la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi, kalau di sini tanpa rabb, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi. Nampak bedanya? Ya. Di sana rabbus samawati wa rabbul ardi. Ketika ada sebutan bumi, al-ard, rabbnya diulangi kembali. Kalau di sini tidak, digabungkan dengan langit. Rabbus samawati wal ardi. Ya. Ini memudahkan kita juga, tetapi mana yang kita baca dari lafaz-lafaz tersebut semuanya benar. Semuanya benar karena lafaznya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6875. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Bahzun qala haddathana Hammad ibn Salamata qala akhbarani Yusuf ibn Abdullah ibn al-Harith an Abi al-Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم. Masih hadis Abdullah bin Abbas dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang baru. Di sini ada ungkapan Abdullah bin Abbas, kana idza hazabahu amrun, ya, adalah Nabi apabila berada dalam perkara yang sulit, yang sempit, urusan yang susah, yang sulit, maka Nabi SAW membaca doa ini, doa kesulitan, doa dalam kesulitan. Dan sini ada sedikit perbedaan dalam lafaznya, menjadi empat kalimat, empat kali kalimat tauhid diulang. Kita ulangi dari awal sesuai dengan lafaz yang pertama, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi atau rabbus samawati wa rabbul ardi, kemudian yang keempat la ilaha illallah rabbul arsil karim. Ya, Jadi la ilaha illallahnya untuk lafaz yang sekarang diulang berapa? 4 kali sebelum Rabbul Arsy Al-Karim. Ya. Ya, mana yang mudah bagi kita untuk mewiridkannya? Nah, ini yang dengan catatan datang dengan riwayat yang sahih, maka itu tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya. Jadi itu doaul karbi, dan kita sangat butuh. Ya, sangat butuh dengan doa-doa ini. Dan apa ungkapan dari doa Nabi Yunus alaihi salam, ya, di dalam perut ikan, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, kesempitan apa yang lebih sempit daripada yang dirasakan oleh Nabi Yunus, ya, berada di dalam gelapnya perut ikan, di dalam lautan, di tengah malam, di dasar laut. Ya, ini kesempitan yang tidak mungkin dicapai oleh atau yang dirasakan oleh orang selain dari Nabi Yunus. Tetapi kalimat doaul karbi ini muncul dari keimanannya, dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini menunjukkan keistimewaan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, menunjukkan kemuliaan dan tingginya derajat kalimat la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yang diucapkan oleh manusia dari lafaz kata-kata manusia adalah la ilaha illallah. Ya, adalah la ilaha illallah. Walaupun seperti dijelaskan oleh Nawawi bahwa bila mana yang dimaksud adalah firman Allah, maka yang termulia adalah Al-Quran. Yang termulia adalah Al-Quran karena pahalanya dipatokkan per huruf. Sementara zikir itu ucapan, kata-kata, bahkan kalimat. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi, la ilaha illallah rabbul arsil karim. Ya. Dia adalah kalimat dan tidak ada pahala per huruf ataupun per kata. Ya. Sementara Al-Quran per hurufnya 10 pahala. Ya, jadi tentu kalau yang dimaksud adalah zikir secara umum, maka Al-Quran adalah ungkapan yang paling utama. Tetapi bila mana yang dimaksud adalah zikir yang diajarkan dari kata-kata yang diucapkan oleh manusia, maka kalimat La ilaha illallah atau yang nanti subhanallah wa bihamdi, itu adalah kata-kata yang paling utama yang dibaca sebagai zikir oleh seorang hamba. Wallahu a'lam. Bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, bab fadli subhanallah wa bihamdihi. Ya, ini yang tadi saya maksud. Ini salah satu zikir juga. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan membacanya 100 kali setiap hari dalam riwayat yang telah kita pelajari. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, memuji Allah bertasbih dan memujinya bertasbih, yaitu mensucikan dia dari sifat-sifat aib dan kekurangan, dan menyatakan bahwa Allah hanya memiliki sifat-sifat kesempurnaan, subhanahu wa ta'ala. Itu ucapan subhanallah wa bihamdi. Ini mengenai keutamaannya, mengenai keutamaan zikir subhanallah wa bihamdi. Hadis yang pertama 6876. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Zuhair ibn Harb qala haddathana Habban ibn Hilal qala haddathana Wuhayb qala haddathana Sa'id al-Jurayri عن أبي عبد الله الجشري عن ابن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu taala an, dibawakan oleh Imam Muslim di sini, menjelaskan tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdi. Kata Abu Dzar, Nabi pernah ditanya, atau Nabi ditanya, ayyul kalami afdal, kata-kata yang terbaik itu apa? Ya. Apa kata-kata yang paling utama? Kata Nabi SAW menjawab, mastafallahu limalaikatihi au li'ibadihi, yaitu apa yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikat-malaikatnya atau untuk hamba-hambanya yang saleh. Nabi SAW tegaskan, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Ini kata-kata yang paling afdal. Ya, kata-kata yang diucapkan oleh manusia selain dari Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ini, ya. Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian kata-kata ungkapan Nabi mastafallahu li malaikatihi, apa yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya, maksudnya yang diperintahkan oleh Allah malaikat untuk mewiridkannya, untuk membacanya. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah malaikat untuk mewiridkan dan melafazkannya, membacanya, merutinkannya. Dan ini mengarah kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini perkataan malaikat, dan kami memuji, bertasbih memujimu, nusabbih bihamdika, tasbih dan tahmid. Kata para malaikat, ini yang dimaksud dengan ungkapan Nabi tadi, yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya, maksudnya adalah yang diperintah oleh Allah kepada malaikat untuk melaziminya, untuk merutinkannya, untuk membacanya, seperti yang mereka katakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Maka Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Jadi ini menunjukkan bahwa ungkapan subhanallah wa bihamdihi adalah afdalul kalam. Maksudnya yang zikir yang diucapkan oleh manusia adalah ini, dan tidak bertentangan dengan afdalul zikri tadi, la ilaha illallah. Ya, tidak ada pertentangan, karena Nabi SAW menjawab sesuai dengan kebiasaan, sesuai yang bisa dilakukan oleh yang bertanya. Jadi jawaban sebuah pertanyaan terkadang dikondisikan oleh yang bertanya, dikondisikan oleh yang bertanya. Ketika Nabi SAW menginginkan orang ini untuk melazimi la ilaha illallah, maka Nabi SAW jelaskan bahwa la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Ketika yang bertanya itu yang mungkin cocok baginya adalah subhanallah bihamdih, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa ucapan yang terbaik adalah subhanallah bihamdihi. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 6877. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجشري من عنزة عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. Masih hadis Abu Dzar, ya. Abdullah bin Samit bukan sahabatnya. Ubadah bin Samit yang sahabat. Abdullah bin Samit tabi'in. Baik. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini. Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Nabi mungkin mengatakan kepada Abu Dzar, "Maukah kamu saya beritakan tentang kata-kata yang paling dicintai oleh Allah?" Qultu ya, berarti Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah." Kabarilah saya kata-kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kata Nabi, "Inna ahabbal kalami ila Allah," sesungguhnya kata-kata yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi ini tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi. Dia adalah kata-kata yang paling dicintai oleh Allah dan ungkapan yang paling utama diucapkan oleh seorang hamba. Dan Nabi SAW sebagaimana riwayat yang telah kita baca menganjurkan untuk mewiridkannya 100 kali setiap hari. 100 kali setiap hari subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Ya, tadi Ibnu Shamit yang lafaz sanad yang pertama, ya, dia bukan sahabatnya. Abdullah bin Shamit Al-Ghifari Al-Basri, anak atau kemenakannya Abu Dzar. Abdullah bin Shamit adalah kemenakannya Abu Dzar, ibnu akhi Abi Dzarrin, dari Ghifar, dan dia tinggal di Basrah. Di akhir hidupnya meninggal setelah tahun 70 Hijriah atau tepatnya 72. Ya. Sementara sahabat yang ada Ibnu Shamitnya adalah Ubadah. Ya, Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu taala an, dan juga perawi hadis. Adalah perawi hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu bab yang ke-22 ke-22 tentang zikir subhanallah wa bihamdih. Ya, sebelumnya adalah zikir du'aul karbi, dan semuanya adalah sebagai tuntunan dan panduan bagi kita. Tinggal memilih mana yang bisa kita rutinkan, mana yang bisa kita amalkan setiap hari. Ada zikir-zikir setiap hari. Kalau yang tadi bacaan berdoa ketika mendengar ayam, mungkin kaitannya dengan kokoknya ayam. Mungkin dalam 2 hari 3 hari kita tidak mendengar, apalagi di kota-kota. Ya. Tetapi begitu juga himar, keledai, di tempat di mana kita hampir tidak pernah melihat keledai, tentu zikir itu dikaitkan dengan makhluk tersebut. Sementara yang ini du'aul karbi, mungkin saja kita hidup dalam kesenangan terus. Ya. Tetapi kalau subhanallah wa bihamdih, ini zikir setiap hari. Zikir setiap hari, dan bahkan 100 kali setiap hari mungkin sangat mudah bagi kita. Tinggal seperti kita berzikir dengan la subhanallah, dengan alhamdulillah, dengan Allahu akbar setelah setiap selesai setiap kali salat. Ya, tinggal zikir pagi atau di waktu duha, di waktu siang. Ya, di waktu kita menunggu, di waktu kita dalam mobil, ya, tinggal mudah sebenarnya untuk menghitungnya. Tidak perlu kita repot-repot, tinggal tekan saja jari kelingking misalnya, kemudian baca 3 kali, ya, subhanallah bihamdi, subhanallah, maaf, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Sedang megang setir ketika kita berkendaraan, ini sangat mudah untuk dirutinkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.